Soalan yang terakhir ni berkait. Ustaz dah sentuh sikit tadi, tapi saya baca lagi soalan terakhir ni. Negeri Kelantan diperintah oleh ulama melalui sistem pilihan raya dengan cara mengundi. Apakah hukum jika kita memberi undi kepada pihak lain yang nyata dan jelas tidak mengamalkan corak pemerintahan cara Islam, malah lebih banyak melakukan kebatilan? Apa hukumnya, Ustaz? Baik, ini memang sedang panas sekarang. Usaha-usaha untuk menggagalkan pemerintahan di Kelantan, usaha-usaha untuk mengambil alih tapuk pemerintahan di Kelantan, kita nak sokong pun kena tengoklah siapa yang nak ambil alih. Kali yang nak ambil alih teraju pemerintahan kerajaan Kelantan ni, yang lebih baik, yang lebih alim, yang lebih warak, alhamdulillah, tak ada masalah. Yang ada kena berundur sebab ada orang yang lebih baik dari kita, betul tak? Tapi masalahnya yang nak ambil ni, baca alik betul, tak boleh. Nak mayak-mayak, tak pandang. Subuh pukul 10. Nak ambil waktu guru, astagfirullahaladzim. Ini masalah ni. Jadi pelik ni. Nah, kita sekarang, alhamdulillah, duduk kita teranu macam-macam benda kita tengok di Kelantan. Hak mudahnya diperintahkan oleh ulama. Walaupun tak boleh laksanakan Islam sepenuh macam negara-negara Islam yang pertama yang diasaskan Rasulullah, tapi banyak benda yang telah dilakukan dalam negeri kita Kelantan ini. Sehingga kita orang Terengganu pun kata, oh, beh orang Kelantan. Dari Terengganu pun ni, beh tak? Beh pun dia. Nak, utuh pula baru ni. Stadium yang baru nak beki. Nak, dia sibuk nak utuh. Bangunan-bangunan lama. Ini masalah pemerintah. Kita pergi di Pulau Pinang, semua bangunan lama tak boleh utuh. Kalau nak buat bangunan baru, bagian depan kena taruh sipang sikit. Belakang boleh buat, depan kena ada unsur-unsur sejarah, tak boleh buang. Pergi di Seremban, ada benda sejarah. Tapi di Terengganu, benda sejarah nak rombok. Nak duk kata nak utuh tak tahan, mana ada kata pasal payang tu utuh. No, Firaun no, hebat. 5,000 tahun dah dia buat piramid, dah utuh-utuh. Pasal apa? Pasal tidak berlaku rasuah dalam kerajaan Firaun. Nak, ni Terengganu ni masalah. Jadi kita nak Terengganu ni nak jadi macam Kelantan. Bukan mana cakap demo-demo, tak cakap Terengganu juga. Tetapi memerintah sebagaimana Kelantan memerintah. Terengganu ni bandar raya. Jangan buat lupa. Bandar raya. Kota Baru ni, kena banding Terengganu, Goh Terengganu lagi. Dalam kertas ada. Dia kata dia antara bandar raya yang hebat di Asia Tenggara, Terengganu. Kita nak temutuh dengar. Bandar Terengganu ni daripada rumah kita ladang sampai ke Kampung Cina. Tu je bandar. Lebih kurang 1 kilometer. Kedainya tak ada. Yang ada di Jalan Bangor. Tu saja kedai. Di dalam istilah kita, kita panggil Pekan Cowboy. Kuala Terengganu. Tapi dia kata bandar raya air. Bandar raya pesisir air. Nampak air ni pelik. Jadi bertuahnya orang Kelantan. Kita mari tadi tengok flyover atas dekat KB Mall nak siap dah. Benda ni menjadi impian rakyat Terengganu, tak ada. Tapi Kelantan yang negeri miskin, tak ada, dia kata tak maju dan sebagainya, boleh siap. Nah, Tok Guru tu, dah pakai tokat mereka. Boleh buat benda moden gitu. Nampak? Ha? Bukan kata Tok Guru buat, tapi mana berada di dalam negeri Kelantan. Kita tak ada kemajuan. Jadi di segi rohani pun tak ada, di segi jasmani pun tak ada. Jadi alhamdulillah sebagai rakyat Kelantan, tolong kita sebagai orang Islam, jangan kita jatuhkan agama kita sendiri. Agama sedang berkembang di dalam negeri Kelantan, bukan di dalam personal tetapi di dalam pemerintahan. Di Terengganu peribadi saja Islam, tapi dalam pemerintahan negeri Terengganu tidak ada Islamnya. Jadi kita orang Islam Kelantan, jangan lupa kita berjanji dengan Allah, kita akan mempertahankan di mana saja setiap inci bumi daripada dirampas oleh tangan-tangan jahat yang sekular, yang zalim, yang fasik, yang dengki dengan kejayaan umat Islam di negeri Kelantan. Maka siapa yang memberi undi hingga jatuhnya golongan Islam, maka dia sedang membeli tiket neraka di akhirat nanti. Wallahu a'lam.